ake hangri kokare yo wis isun lakoni samendi sekedine tunyo nong pekeriko kadung mulo sing tau cukup nafsu ring dodo. Cukup semini.